Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di rumah Allah yang penuh berkah ini adalah termasuk kenikmatan yang sangat besar. Karena kita berkumpul untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sering mendengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan menuntut ilmu agama merupakan jalan yang paling cepat untuk masuk ke dalam surga, dan cara yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, barang siapa yang belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Hadis ini juga ada lanjutannya, berbicara tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama secara khusus dengan cara menghadiri majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka baca ayat-ayat Allah dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah tersebut, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka empat keutamaan. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Yang pertama, Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, Allah mencurahkan kepada mereka kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah. Yang ketiga, para malaikat. Dalam hadis lain, para malaikat memohonkan ampun dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Maka hadis ini berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu secara umum dan keutamaan menuntut ilmu secara khusus di majelis ilmu. Lebih khusus lagi di rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semuanya insyaAllah termasuk orang-orang yang meraih keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam hadis ini. Dan pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala kita akan berbicara sedikit tentang salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat daging yang tidak bertulang, yang banyak faedahnya, banyak manfaatnya, yang kita sebut dengan lisan. Walaupun ukurannya kecil, tak ada tulangnya, tapi manfaatnya luar biasa. Dengan lisan kita berzikir menyebut nama Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah. Dengan lisan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan lisan kita berbicara yang baik. Dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang bisa kita raih dengan adanya nikmat lisan. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Tetapi jemaah sekalian, nikmat ini juga bisa menjadi bencana besar bagi kita apabila kita tidak mensyukurinya, apabila kita tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Dan para ulama dahulu berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi malapetaka bagi kita. Banyak orang dengan lisannya akhirnya dia tertimpa berbagai macam kejelekan dan keburukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam surat Qaf ayat ke-18, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang kita ucapkan, tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sisinya ada raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi lagi mencatat. Ini sebuah peringatan dari Allah kepada kita agar kita berhati-hati menjaga lisan kita. Jangan sembarang kita berucap. Sebagaimana Allah juga mengabarkan kepada kita, wa huwa as-sami'ul 'alim. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apapun yang kita katakan, Allah Maha mendengarkan. Wa huwa as-sami'ul basir. Dia juga Maha mendengar lagi Maha melihat. Apapun yang kita ucapkan, Allah Maha mendengarkan. Apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Ketika kita berucap dan kita hadirkan dalam hati kita, ucapan saya ini sedang didengarkan oleh Allah. Dan saya harus berbicara yang baik agar Allah tidak murka kepadaku. Itulah yang dimaksud mengamalkan nama Allah As-Sami yang Maha mendengar. Ini salah satu bentuk pengamalan, mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Dan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Inilah jemaah sekalian, sebuah bimbingan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya menjaga lisan kita? Hanya ada dua pilihan. Berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman Allah Maha mendengar ucapannya. Beriman di hari akhir, setiap ucapannya akan dibalas oleh Allah karena dicatat. Ada malaikat yang selalu mengawasi lagi mencatat. Maka Allah akan membalas setiap ucapan kita. Para ulama mengatakan makna ayat ini, semuanya dicatat oleh malaikat, walaupun hanya pembicaraan biasa. Kamu sudah makan belum? Kamu sudah minum belum? Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ketika sedang sakit. Ketika beliau sedang sakit, beliau mengerang kesakitan. Seperti kita mengucapkan, aduh sakit. Maka diingatkan oleh sahabat beliau, wah Imam, ucapanmu itu pun dicatat oleh malaikat. Sejak itu beliau berhenti mengaduh kesakitan. Karena takut terdapat dalam catatan amalannya ucapan yang tidak bermanfaat. Sebenarnya enggak berdosa kan? Cuman mengatakan aduh sakit, tidak berdosa. Tapi sekedar ucapan yang tidak bermanfaat pun beliau tidak ingin ada dalam catatan amalannya. Apalagi perbuatan atau ucapan dosa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Ini sifat orang yang beriman. Ucapannya baik, kalau dia enggak ada bahan obrolan yang baik, maka dia diam. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang belum jelas baginya apa yang sedang dia ucapkan, maka dengan sebab itu dia terjerumus ke neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena satu kalimat, dan kalimat itu belum jelas baginya apa sih maknanya, belum ngerti dia, tapi dia ikut-ikutan mengucapkannya. Maka dengan sebab itu dia terjerumus di dalam neraka. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah contoh-contoh kalimat yang sangat berbahaya. Hanya satu kalimat menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Bahkan bisa jadi kekal di neraka. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad." Pokok segala urusan adalah Islam. Islam di sini maknanya syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Karena ada tafsir hadis ini dalam riwayat Ahmad. Dan tiang-tiangnya adalah salat. Sedangkan puncak tertingginya adalah jihad. Hadis ini jemaah sekalian adalah pengibaratan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam. Ada pondasinya, ada tiangnya, dan ada atap yang melindungi. Pondasinya adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tiang-tiangnya adalah salat. Dan atap yang melindunginya adalah jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Maksudnya di sini jihad yang sesuai syariat. Bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan setan. Tidak mengikuti syariat Allah. Jihad yang mengada-ada di dalam agama, tidak memberi manfaat kepada Islam, hanya memudaratkan Islam. Bukan jihad seperti itu yang dimaksudkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih, maukah kamu aku kabarkan kunci segala kebaikan itu? Kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Beliau keluarkan lisannya dan beliau pegang. Ini cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan ini penting sekali diperhatikan. Lalu beliau bersabda, "Kuffa 'alaika hadha." Tahan lisanmu. Artinya, jangan sembarang bicara. Lalu Mu'adz bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab hanya karena ucapan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Kenapa engkau belum mengerti wahai Mu'adz? Sayang sekali engkau tidak mengerti hal ini wahai Mu'adz. Wahal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Tidaklah manusia diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka atau pipi-pipi mereka kecuali akibat ulah lisan-lisan mereka. Diseret jemaah sekalian, ditarik dengan wajah di bawah dikarenakan ulah lisan-lisan mereka, membuat mereka diseret di neraka. Maka berhati-hatilah, daging yang tidak bertulang ini bisa menjadi sebab kita tertimpa malapetaka yang sangat dahsyat. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Ini pertanyaan para sahabat, singkat, padat, jelas. Nanya yang penting-penting aja. "Ya Rasulullah, apa itu keselamatan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanak wal yasaka baituk wabki 'ala khati'atik." Keselamatan itu ada tiga. Yang pertama, tahan lisanmu. Artinya, jangan sembarang berbicara. Jika ucapanmu sesuai dengan syariat Allah, silahkan katakan. Kalau tidak, maka diam. Yang kedua, waliyasaka baituka. Hendaklah rumahmu menjadi luas bagimu. Maksudnya jemaah sekalian, bersifat qanaah. Ini keselamatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu sendiri. Maksudnya adalah sibukkan dirimu memperhatikan dan mengoreksi kesalahanmu sendiri. Jangan sampai kamu sibuk memperhatikan kesalahan orang sementara kamu tidak memperbaiki kesalahan dirimu sendiri. Inilah tiga jalan keselamatan. Yang pertama adalah menjaga lisan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni wa aujiz." Wahai Rasulullah, berikanlah aku pengajaran tapi tolong yang singkat saja. Maka perhatikanlah apa pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini. Beliau menyampaikan tiga pelajaran. Yang pertama, idza kunta fi salatika fa shalli salata muwaddi'. Kalau kamu berdiri hendak salat, maka salatlah kamu seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini. Jadi jemaah sekalian, inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara untuk khusyuk dalam salat. Hadirkan dalam hati kita, bisa jadi ini salat kita yang terakhir. Dan semoga salat kita ini diterima oleh Allah dan akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Kalau seperti itu, maka kita akan berusaha untuk sholat yang terbaik. Dan itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Sholat kita maghrib nanti ini adalah sholat kita yang terakhir. Karena kematian bisa datang kapan saja. Kita duduk di sini menuntut ilmu, mungkin amalan kita yang terakhir. Makanya jangan tidur. Perhatikan dengan baik. Jangan lihat HP. Jangan sibuk WhatsApp. Jangan buka medsos. Perhatikan dengan baik. Beramalah yang terbaik. Bisa jadi kita enggak tahu. Maka kalau kita hadirkan ini selalu dalam hati kita, itu akan menjadi motivasi terbesar agar kita melakukan yang terbaik. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang hendak berpisah dengan hidup ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu. Janganlah kamu mengucapkan perkataan yang nanti kamu akan minta maaf darinya. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Maknanya, hati-hati berbicara. Jangan sampai ucapan kita melukai perasaan orang yang akhirnya kita harus minta maaf kepadanya. Karena kalau kita tidak minta maaf, urusannya bisa jadi panjang. Bahkan panjang urusannya bukan hanya di dunia ini saja. Bisa jadi sampai di akhirat kelak dia akan menuntut kita. Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Maka jaga lisan kita. Jangan sampai kita harus minta maaf lagi karena ucapan yang telah keluar dari mulut kita. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa jemaah sekalian? Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah menginginkan harta manusia diberikan kepada kita, apalagi sampai meminta-minta. Mintalah kepada Allah. Berharaplah hanya kepadanya, bergantung kepadanya, sang pemilik segala sesuatu. Jangan sedikit pun kita berharap kepada manusia. Itu sangat tercela. Dan lebih tercela lagi kalau kita sampai meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas atauhu aw mana'uhu." Seseorang dari kalian pergi mencari kayu bakar, lalu dia dapat satu ikat, dia pikul di punggungnya, dengan itu dia bisa makan, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang, baik orang memberi atau tidak memberi. Inilah agama yang mulia ini, menyuruh kita bekerja, berdiri di atas kaki sendiri, dan bergantung hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia, tidak mengharap kepada manusia, dan tidak pula meminta-minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah yang maha kaya, pemilik segala sesuatu. Inilah tiga wasiat singkat. Yang kedua adalah perintah menjaga lisan. Maka jemaah sekalian, hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya menjaga lisan. Oleh karena itu, kita akan masuk bagian akhir pembahasan kita tentang beberapa kemungkaran lisan yang harus kita waspadai. Kemungkaran yang pertama adalah ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Inilah yang paling berbahaya. Inilah kalimat-kalimat yang dengannya bisa membuat seseorang itu murtad, keluar dari Islam. Bukan saja memasukkan dia ke neraka, tapi bisa juga mengekalkan dia di neraka. Contohnya apa jemaah sekalian? Ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekafiran. Seperti lisan yang berdoa kepada selain Allah, memohon hajat-hajatnya kepada selain Allah. Karena doa itu ibadah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau baca ayat surat Ghafir ayat ke-60. "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbmu telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu." Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Lisan yang seharusnya digunakan untuk berdoa kepada Allah, malah digunakan oleh sebagian orang untuk berdoa kepada selain Allah. Dan tidak ada bedanya jemaah sekalian antara orang yang berdoa kepada patung-patung, pepohonan, batu-batuan, ataupun kepada setan sekalipun. Tidak ada bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali atau para nabi ataupun malaikat. Karena ibadah hanya hak Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Siapapun makhluk yang dipersekutukan dengan Allah, pelakunya adalah musyrik. Contoh lain jemaah sekalian, ucapan yang mengandung kekufuran dan kesyirikan, walaupun hanya main-main, enggak serius, hanya bersenda gurau, atau hanya pingin orang tertawa mendengarkan, yaitu mengolok-olok agama Allah, mempermainkannya, menjadikannya bahan candaan atau bahan stand-up komedi, atau sengaja menghinanya. Tidak ada bedanya bercanda atau sengaja menghina. Barang siapa yang bercanda atau menghina syariat Allah Azza wa Jalla, salah satu ajaran Islam, atau satu ayat Allah, atau satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menghina Allah itu sendiri, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Allah sendiri langsung mengkafirkan mereka. Begitu pula Allah telah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam, hanya karena satu ucapan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas, hanya karena satu kalimat. Kemudian tentang orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maka Allah tegaskan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Subhanallah jemaah sekalian, perhatikan kalimat ini. Allah yang maha penyayang memiliki anak. Ini kalimat bermaksud menghina atau memuji Allah? Menghina atau memuji ini? Memuji jemaah sekalian. Coba perhatikan bagian awalnya, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksudnya hendak memuji, tapi hakikatnya menghina. Jadi gak ada pengaruh niatnya. Walaupun niatnya baik, tapi isinya penghinaan, dengan sebab itu Allah murka. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Watansyakul ardu watakhirul jibalu hadda. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Hanya sebuah kalimat membuat Allah murka. Saking murkanya Allah, langit pun ketakutan, bumi ketakutan, gunung-gunung ketakutan. Tapi manusia gak menyadari Allah sedang murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, hanya karena satu kalimat, Allah memiliki anak. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian contoh-contoh kalimat kesyirikan dan kekufuran. Maka hati-hati. Kemudian yang berikutnya, ucapan yang mengandung syirik kecil. Yang pertama tadi syirik besar dan kufur besar. Yang berikutnya yang kedua, ucapan-ucapan yang terkandung padanya syirik kecil. Contohnya apa? Orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Seperti dia mengatakan, demi Allah dan demi Rasulullah. Atau demi Rasulullah saja. Atau demi Ka'bah. Atau demi Syekh Fulan. Ini termasuk syirik kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia telah berbuat kekafiran atau kesyirikan. Namun ulama menjelaskan maknanya di sini adalah syirik kecil. Kenapa? Karena dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan nama makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah. Artinya kalau dia bermaksud menyamakan, itu bukan lagi syirik kecil. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada beliau, "Masya Allahu wa syi'ta." Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Jadi makna kalimat ini seakan-akan jika Allah sudah menghendaki, belum akan terjadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menghendaki. Padahal yang sebenarnya yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Enggak peduli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki atau tidak. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah, tapi Allah menghendaki tidak memberikan hidayah kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada campur tangan sedikit pun dalam kehendak Allah. Tidak mungkin sedikit pun beliau bisa mengatur Allah. Maka ucapan ini kata para ulama termasuk syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dia bermaksud menyamakan, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22. Maka janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Maka beliau berikan contoh ucapan-ucapan yang di dalamnya mengandung seseorang itu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Seperti orang yang mengatakan, "Laulallah, kalau bukan karena Allah, walaula fulan, dan kalau bukan karena fulan." Kalau bukan karena Allah, dan kalau bukan karena dokter itu, saya sudah mati. Kalau bukan karena Allah, dan kalau bukan karena obat itu, saya tidak sembuh. Singkirkan kecuali nama Allah saja. Kalau bukan karena Allah yang menyembuhkan saya tidak sembuh. Jadi enggak boleh kita tambahkan nama makhluk di situ. Apalagi kalau sama sekali enggak menyebut nama Allah. Kalau bukan karena dokter itu, saya enggak sembuh. Kalau bukan karena obat itu, saya sudah mati. Maka ini adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia masih meyakini sebenarnya yang menyembuhkan dia adalah Allah. Kalau dia tidak lagi meyakini yang menyembuhkan dia adalah Allah, itu sudah bukan syirik kecil lagi, tapi sudah syirik besar. Kalau bukan karena Pak Satpam yang jaga rumah, maka rumah kita sudah kemalingan. Ini kalimat yang mungkin kita anggap biasa. Tapi di dalamnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengandung kesyirikan. Karena pada hakikatnya yang menjaga kita adalah Allah Azza wa Jalla. Pak Satpam itu hanya sebab. Dokter itu hanya sebab, obatnya hanya sebab. Yang menjaga, yang menyembuhkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian, contoh-contoh kalimat yang mengandung syirik kecil. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kemungkaran lisan yang berikutnya yang juga sangat berbahaya, bahkan pangkal segala bahaya, yaitu berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Maksudnya berbicara tentang agama Allah tanpa petunjuk dari Allah, tanpa dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Dia mengatakan ini boleh atau itu tidak boleh, padahal dia belum tahu dalilnya, dia belum mengerti ilmunya. Maka jemaah sekalian, ketahuilah ini termasuk kemungkaran terbesar. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kamu berbicara tentang Allah apa yang kamu tidak memiliki ilmunya. Wa la taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadha halalu wa hadha haramun litaftaru 'alallahi alkadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahi alkadhib la yuflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk kamu membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Jadi jemaah sekalian, orang yang berbicara tanpa ilmu itu disebut orang yang telah berdusta atas Allah. Para ulama mengatakan, man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadhibun wa in lam yata'ammadil kadhib. Barang siapa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia adalah pendusta walaupun dia tidak bermaksud untuk berdusta. Siapa jemaah sekalian yang paling berbicara, yang paling banyak terjerumus dalam dosa ini? Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini peringatan khusus bagi saya, kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian. Yang paling banyak terjerumus dalam dosa ini adalah para ustaz, para kiai, para ulama. Terlebih lagi ketika dia sudah banyak digemari orang, ini adalah fitnah baginya. Ketika dia ditanya tentang persoalan-persoalan agama, dia malu menjawab tidak tahu. Maka mulailah dia buat-buat sendiri. Walaupun dia belum tahu dalilnya, dia berani menjawab tanpa ilmu. Padahal jemaah sekalian, bukan sebuah aib. Walaupun kita sudah jadi ustaz besar, ulama besar, bukan sebuah aib. Ketika kita ditanya satu permasalahan, kita enggak tahu. Mungkin orang yang baru belajar dia malah tahu. Itu bukan sebuah aib. Karena enggak mungkin seseorang itu menguasai semuanya, enggak mungkin. Makanya sebuah kisah terkenal. Datang anak muda kepada Imam Malik, imam besar, imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Anak muda ini diutus dari satu kampung. Kenapa dia diutus? Untuk membawa pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Imam Malik, minta fatwa. Jadi begitu dulu mereka kalau minta fatwa. Ada 40-an pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik, hanya 4 saja. Selebihnya beliau katakan, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Pemuda itu protes, wahai imam, saya datang dari jauh, diutus orang sekampung, kok jawabannya kebanyakan saya tidak tahu? Kata Imam Malik rahimahullah, silakan pulang ke kampungmu dan katakan kepada mereka, Malik tidak tahu. Sudah, begitu saja. Kalau tidak tahu buat apa? Gak usah malu. Tidak tahu, katakan tidak tahu, sudah selesai. Itu bukan sebuah aib. Justru aib itu adalah yang sok tahu, berfatwa tanpa ilmu, tanpa dalil. Jadi jemaah sekalian, ini sumber malapetaka. Munculnya semua kesesatan karena ada orang yang berbicara tanpa ilmu. Kesyirikan, kekufuran, perbuatan mengada-ada dalam agama, semuanya berasal dari orang yang berbicara tanpa dalil. Termasuk kemungkaran lisan adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan hadis-hadis palsu. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Jangan asal terima broadcast langsung kita share. Apalagi di bawahnya ada ancaman. Kalau tidak menyebarkan minimal kepada 5 orang, HP-mu hilang. Kita harus pastikan dulu, itu hadis sahih tidak? Dan ancaman-ancaman seperti ini berarti sok tahu perkara gaib. Itu juga syirik. Itu juga syirik. Sok tahu perkara gaib. Karena perkara masa depan itu perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Kita mau share hadis, harus kita pastikan dulu hadis itu sahih atau tidak. Kalau kita belum pastikan, masih ragu, lalu kita tetap menyebarkannya, itu sudah termasuk kedustaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia masih ragu hadis itu dusta tidak, tapi tetap dia sampaikan, maka dia adalah salah satu pendusta. Itu yang masih ragu. Apalagi yang sudah jelas-jelas itu hadis dhaif atau hadis palsu, masih saja dia sebarkan. Ini termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, termasuk kemungkaran lisan yang sangat besar adalah menggibah. Allah ingatkan bahaya gibah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kalian ingin makan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Begitulah gibah. Ketika kita menggibahi saudara kita, maka ibaratnya kita seperti sedang memakan bangkainya. Itulah jeleknya gibah. Makan bangkai saudara kita. Makan bangkai hewan saja, itu sudah dosa besar. Apalagi makan bangkai manusia. Terlebih lagi manusia itu adalah saudara kita sendiri. Ini jemaah sekalian perumpamaan jeleknya gibah. Lalu apa yang dimaksud dengan gibah? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal gibah?" Tahukah kamu apa itu gibah? Sahabat berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Gibah itu adalah engkau berbicara tentang saudaramu, seandainya dia dengar, dia tidak suka. Dia benci dengan ucapan tersebut, yaitu tentang kejelekan-kejelekan dirinya. Dan ini mencakup semua bentuk kejelekan. Apakah kejelekan pada fisiknya, perangainya, tabiatnya, atau pada pengamalan agamanya? Mencakup umum. Maka seorang sahabat bertanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku katakan memang adalah fakta? Itu benar-benar ada pada saudaraku. Memang dia jelek, memang dia buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu." Kalau yang kamu katakan itu benar, ada pada saudaramu, itulah namanya ghibah. Itulah namanya ghibah. Tapi kalau tidak benar, itu namanya buhtan, dusta. Mengada-adakan kedustaan atasnya. Itu lebih besar lagi dusta, dosanya. Jadi jemaah sekalian, berbicara tentang keburukan saudara kita, kita tidak akan selamat dari dua dosa ini. Kalau bukan ghibah, maka dusta. Kalau benar ghibah, kalau tidak benar, dusta. Jadi hati-hati, jaga lisan kita. Dan jemaah sekalian, menggibahi berarti menzolimi. Menggibahi seseorang berarti menzolimi dia. Sehingga ketika kita bertobat, enggak cukup tobat kepada Allah. Harus meminta maaf kepadanya. Namun kata para ulama, khusus ghibah ini, meminta maaf kepadanya kalau dia mengetahui kita menggibahi dia. Kalau dia tidak tahu, enggak usah. Kenapa? Karena kalau dia tidak tahu, dia enggak marah. Kalau dia tahu, malah jadi marah. Jadi menghindari mudarat lebih penting. Kalau begitu, apa kafarahnya? Kita doakan kebaikan untuk dia. Mohonkan ampun atas dosa-dosanya. Tapi kalau dia tahu kita menggibahi dia, kita harus minta maaf. Allah tidak akan mengampuni dosa kita sampai dia memaafkan. Dan kalau dia tidak maafkan, maka jemaah sekalian, urusannya bisa panjang sampai di akhirat. Bagaimana urusannya di akhirat? Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirham wala mata." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami yang tidak punya uang, tidak juga punya harta. Berarti dia bangkrut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Tapi orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang menghadap Allah di hari kiamat dengan salatnya, puasanya, zakatnya. Amalan-amalan besar. Menghadap Allah dia dengan membawa amalan-amalan itu, berharap ini sudah pasti masuk surga. Amalannya hebat semuanya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Namun sayang, bersamaan dengan itu dia juga bawa dosa. Apa dosanya? Dulu di dunia pernah mencaci si fulan. Wa qadzafa hadza. Atau pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza. Atau pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil. Wa daraba hadza. Atau pernah memukul si fulan. Wasafaka dama hadza. Atau pernah menumpahkan darah si fulan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu kebaikan-kebaikan yang dia bawa menghadap Allah itu dibagi-bagikan kepada mereka. Dibagi-bagikan kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaih. Kalau ternyata kebaikannya enggak cukup, kezolimannya terlampau banyak, enggak cukup dibayar dengan kebaikannya. Ukhidat min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Maka dibalik, dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Itu hasilnya jemaah sekalian. Itulah orang yang bangkrut. Di dunia rajin ibadah, hasilnya masuk neraka. Kenapa? Suka menzolimi orang. Jadi jemaah sekalian, mungkin ada seseorang di dunia enggak pernah korupsi, tapi dalam catatan dosanya tertulis dia seorang koruptor. Kenapa? Ketika di dunia menggibah koruptor. Hati-hati, ini enggak main-main. Ketika di dunia menggibah koruptor, kalau enggak cukup amal kebaikannya untuk membayar kezolimannya, maka dosa orang itu yang ditimpakan kepadanya. Jangan anggap sepele jemaah sekalian. Ini bahaya daging yang tidak bertulang ini. Bisa membuat kita celaka di dunia maupun di akhirat. Ini bahaya ghibah. Terkadang kita tidak sadar, karena ghibah itu memang nikmat. Memang nikmat bicarakan orang. Bahkan ada yang berseri malah. Sampai gak bisa tidur. Saking nikmatnya. Begitu mendekati subuh, ngantuk. Tidur. Itulah tipuan setan. Iya. Tetapi juga harus kita pahami, ada ghibah yang diperkecualikan. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 6 bentuk ghibah yang diperkecualikan. Yang pertama, karena mengadukan kezaliman. Kita datang ke pak polisi, lapor, ada yang menzalimi saya, mencuri harta saya. Tolong ambil kembali harta saya atau tangkap dia. Maka boleh. Yang kedua, minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Misalkan kita datang kepada kawan kita yang mungkin baik, bagus dalam memberi nasihat. Kita minta tolong. Tolong dong nasihati saudara kita ini. Saya sudah berusaha, tapi nampaknya sulit. Coba kamu yang nasihati. Dia begini dan begitu. Maka boleh. Demi kemaslahatan orang yang dinasihati. Tapi jangan disebarkan. Cuma khusus orang yang berkompeten kita cerita. Kemudian yang ketiga, minta fatwa. Minta fatwa. Seperti dulu Hindun istrinya Abu Sufyan minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suami saya pelit." Digibahi suaminya. Tapi terpaksa dia minta fatwa. "Boleh enggak saya ambil sendiri uang dia?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boleh. Sekedar mencukupi nafkah untukmu dan anakmu." Boleh. Jangan berlebihan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Dan ini yang sangat penting. Mengingatkan kaum muslimin tentang kesesatan seseorang. Agar kaum muslimin tidak terjerumus dalam kesesatannya. Ini sangat penting. Ini bagian dari nasihat. Orang yang diam, ketika ada seorang yang menyebarkan kesesatan, dia tahu itu kesesatan dan dia diam, maka dia orang yang menyembunyikan ilmu. Harus diingatkan. Hati-hati dengan si fulan. Karena dia berpaham sesat. Dia berpaham khawarij misalkan. Mengajak orang-orang untuk memberontak kepada penguasa. Atau mencela, mencaci maki penguasa di mimbar-mimbar terbuka. Ini patut kita ingatkan masyarakat. Hati-hati. Ini pemahaman sesat. Orang itu berpaham syiah. Kalau kamu dekat-dekat dia, nanti kamu jadi syiah, kamu tersesat. Maka ini bahkan wajib. Kalau saja, jemaah sekalian, kalau saja ada pencuri, kita tahu dia pencuri. Di mana-mana kalau dia dekat orang, barang orang itu hilang. Sekarang kalau dia dekat-dekat kawan kita, pantaskah kita ingatkan saudara kita, hati-hati dengan dia? Pantas atau tidak? Pantas. Gak ada yang mengatakan, jangan ghibahlah. Gak ada. Bagaimana lagi dengan yang mencuri akidah? Yang merusak tauhid? Yang merusak keimanan seseorang? Itu lebih pantas untuk diingatkan. Itu bukan ghibah yang tercela. Bahkan wajib dilakukan. Kemudian yang kelima, kata Imam Nawawi, menggibahi orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Dia terang-terangan, dia gak sembunyi-sembunyi. Berbuat maksiat, maka itu boleh. Kemudian yang keenam, menyebut seseorang yang sudah dikenali dengan sebutan itu untuk satu hajat. Contohnya jemaah sekalian, ada orang datang di kampung kita nyari alamat seseorang. Kebetulan dia sudah dikenal dengan panggilan si Pincang misalkan. Maka supaya kenal, supaya orang bisa menunjukkan rumahnya, terpaksa dia mengatakan, "Saya mencari alamatnya si Pincang." Kalau sebut nama aslinya, orang gak tahu. Maka seperti ini, kata Imam Nawawi, dibolehkan. Inilah 6 ghibah yang dibolehkan. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, termasuk kemungkaran lisan yang sangat berbahaya adalah namimah. Mengadu domba. Yaitu menukil ucapan seseorang kepada orang lain untuk membuat orang itu marah, atau sebaliknya membuat yang lain marah. Itulah namanya namimah, mengadu domba orang. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. Dan tidaklah mereka diazab karena satu dosa yang sulit ditinggalkan. Dosanya ringan sekali dilakukan dan mudah ditinggalkan. Apa dosa mereka jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma fakana yamshi aw yas'a bin namimah." Salah satu dari keduanya suka mengadu domba. Ini salah satu penyebab azab kubur. Suka mengadu domba orang, suka buat orang bertengkar. Bahkan jemaah sekalian, dalam syariat Islam, demi mendamaikan orang yang sedang bertikai, boleh berbohong. Ini malah mengadu domba, membuat orang bertikai. Dan yang paling berbahaya, membuat para ustadz bertikai. Karena murid-muridnya juga akan ikut-ikutan. Murid-murid yang belum banyak belajar tentunya. Yang sudah banyak belajar, enggak akan ikut-ikutan. Dia akan sibuk menuntut ilmu. Dan ada orang-orang seperti ini, bikin para ustadz berselisih. Dilapor-laporin. Ustadz ini begini dan begitu. Ustadz ini menjelek-jelekkan Anda. Kepada ustadz yang sebelumnya dia laporkan juga. Seperti itu. Pingin buat para ustadz berkelahi, berselisih. Ini yang paling berbahaya. Kemudian yang satu lagi, wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Kata Nabi SAW, yang kedua, tidak menutup diri dari kencingnya. Para ulama di sini ada dua tafsiran. Apa arti tidak menutup diri? Yang pertama, tidak menutup auratnya ketika buang hajat, ketika kencing. Yang kedua, percikan kencingnya itu kembali mengenai pakaiannya. Lalu dia gunakan itu untuk sholat. Dia gunakan menyembah Allah dengan pakaian yang bernajis. Maka dengan sebab itu dia mendapatkan azab kubur. Kemungkaran lisan yang berikutnya jemaah sekalian adalah suka berdebat. Suka berdebat. Dalam hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadalah." Tidaklah tersesat satu kaum setelah mendapatkan hidayah kecuali karena suka berdebat. Dan juga dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun fi rabadil jannah. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Liman tarakal mira wa in kana muhiqan." Aku menjamin sebuah istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia yang benar, tapi dia enggak suka berdebat. Kalau dia tinggalkan perdebatan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin untuknya sebuah istana di tepi surga. Kecuali jemaah sekalian, berdebat untuk menampakkan kebenaran terhadap orang-orang yang mencoba untuk menutup-nutupi kebenaran atau menyebarkan kesesatan. Maka ini berdebat yang terpuji. Ini berdebat yang terpuji. Untuk membela kebenaran. Tetapi harus dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kamu mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Artinya boleh kita mendebat ahlul kitab untuk membuktikan kesesatannya dan menempakkan kebenaran Islam, biar dia ngerti, biar dia paham. Tapi kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, yaitu dengan adab yang baik, dengan sopan santun. Bukan debat yang hanya berisi penghinaan, pelecehan atau menertawakan dia. Ini justru membuat dia lari dari kebenaran. Seperti yang banyak di medsos, berdebat disertai dengan kata-kata hinaan atau menjatuhkan secara pribadi. Bukan mengkritik pendapatnya, tapi pribadinya yang dijatuhkan. Itu tidak ilmiah namanya. Jadi harus debat yang ilmiah. Dan itu tentunya bukan tugas setiap orang, tapi tugas orang-orang yang berilmu. Yang terakhir jemaah sekalian, dusta. Termasuk kemungkaran lisan adalah berdusta. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur dan berkata-kata jujur. "Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir." Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Dan sesungguhnya kebajikan itu mengantarkan ke surga. "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Dan tidak henti-hentinya seseorang itu berlaku jujur, terus menjaga kejujurannya sampai akhirnya ditulis dia di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang jujur atau orang yang sangat jujur. "Wa iyyakum wal kadzib." Dan hati-hatilah kalian dari berbicara dusta. "Fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Karena sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan dosa. "Wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan dosa itu mengantarkan ke neraka. Dosa itu sudah dosa, tapi dia akan mengantarkan juga kepada dosa-dosa yang lain. Dan dosa-dosa itu mengantarkan ke neraka. "Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaban." Dan tidak henti-hentinya seseorang itu berdusta, selalu dia berdusta sampai akhirnya tertulis di sisi Allah sebagai kadzdzaban, pendusta besar. Maka jemaah sekalian, inilah di antara kemungkaran lisan yang harus kita waspadai, berbicara dusta. Inilah yang bisa kita jelaskan. Tentu masih ada lagi kemungkaran-kemungkaran lisan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun apa yang kita jelaskan semoga bermanfaat. Barangkali masih ada waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Wabillahi taufik. Jam berapa maghrib? Dua puluh menit lagi. Baik. Apakah seseorang yang mengucapkan sesuatu yang mengandung syirik besar tetap akan dihukum dan kekal di neraka walaupun tobat? Tidak, kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat dengan tobat nasuha, maka Allah akan mengampuninya dosa sebesar apapun yang dia lakukan, asalkan dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Bukankah dulu para sahabat juga banyak yang musyrik, banyak yang kafir, tapi mereka bertobat dengan sebenar-benarnya dan Allah mengampuni mereka. Yang tidak akan diampuni dosanya dan diazab kekal di neraka maka adalah orang yang tidak tobat sampai mati dalam keadaan musyrik atau kafir. Iya. Kalau kita sebagai ibu pernah atau sering bilang atau berucap yang jelek ketika marah sama anak lalu menyesal dan kemudian menarik kembali ucapannya dengan berucap naudzubillah, apakah ucapan itu Allah ampuni atau tetap akan dihisab Kadang saking keselnya sama anak, kita suka keluar ucapan buruk. Enggak berniat sebenarnya, tapi karena tersulut emosi. Allah ampuni semua dosa. Yang penting bertobat betul-betul. Bahkan Nabi SAW mengatakan, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Seorang yang bertobat dari satu dosa, seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Iya. Apa yang harus kita lakukan kepada seseorang yang menyakiti hati kita dengan lisannya? Allah telah memberikan bimbingan kepada kita. Wal kadziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini menjelaskan tiga tingkatan menghadapi orang yang berbuat zalim kepada kita. Yang pertama, wal kadziminal ghaiz. Orang-orang yang bertakwa itu adalah yang menahan marah. Sabar. Ini tingkatan ketakwaan yang paling rendah. Sabar. Menahan marah. Ada lagi yang lebih tinggi. Wal'afina anin nas. Memaafkan kesalahan mereka. Ini lebih tinggi lagi. Pahalanya lebih besar. Dan hasilnya apa? Kalau kita maafkan kesalahan orang, Allah pun akan memaafkan kesalahan kita. Jangan terlalu berharap dosa kita diampuni oleh Allah kalau kita sulit memaafkan kesalahan orang. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Lapang dada itu artinya enggak ada lagi dendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi ini lebih afdal. Lebih afdal daripada kita mengharapkan dia transfer pahala di akhirat. Lebih afdal kita maafkan dia. Karena kalau Allah memaafkan kita, itulah jaminan kita masuk surga. Tapi amalan kita banyak, belum menjadi jaminan kita masuk surga. Yang menjadi jaminan kita masuk surga, kalau Allah memaafkan dosa-dosa kita. Jadi ini lebih afdal. Kemudian ada lagi yang ketiga lebih afdal. Balas dia dengan perbuatan baik. Dia berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Hasilnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik tersebut. Jadi, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kalau dia lempar kita dengan batu, balas dengan bunga. Potnya jangan ikut. Kalau pot ikut, kita sudah zolim. Karena pot lebih berat. Ya. Walaupun dibolehkan kita membalas, tapi kalau kita lebih sedikit dari perbuatan zolimnya, berarti kita zolim kepada dia. Itu bahayanya membalas. Sebenarnya boleh membalas. Tapi kalau kita lebih sedikit saja, maka berarti gantian sekarang kita yang zolim kepada dia. Itu bahayanya jemaah sekalian. Maka lebih baik memaafkan. Bagaimana mengucapkan sumpah tanpa menyebut nama Allah? Itu bukan sumpah. Sumpah itu dengan menyebut nama Allah. Atau dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, demi kemuliaan Allah, dan seterusnya. Dan tidaklah kita bersumpah kecuali penting. Kalau enggak terlalu penting, jangan bersumpah. Oleh karena itu tercelah. Kalau kita bersumpah misalkan hanya demi melariskan barang dagangan. Ini tercela. Apalagi kalau sumpah palsu. Dia katakan barangnya asli demi Allah padahal imitasi. Ini dosanya sangat besar. Tapi lebih besar lagi kalau dia menyebut selain nama Allah. Kata Ibnu Mas'ud, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan." Seandainya harus memilih, maka saya bersumpah dengan menyebut nama Allah dusta, itu lebih aku sukai. Daripada bersumpah benar, tapi menyebut selain nama Allah. Karena yang pertama dosa besar, yang kedua dosa syirik. Dosa syirik lebih besar. Walaupun syirik kecil. Terkadang kita Terkadang ada orang yang mengucapkan salam saat memasuki kuburan. Apakah itu boleh atau merupakan syirik? Bahkan disunahkan. Ketika kita datang di kuburan kaum muslimin, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina. Nas'alullah lana walakumul afiyah wa nahnu insya'allahu bikum lalahikun. Itu salam untuk orang-orang yang sudah wafat. Untuk apa kita salami? Untuk mendoakan mereka, bukan untuk minta jawaban. Kalau dia jawab, enggak usah lari. Itu permainan setan, menakut-nakuti kita. Apakah ghibah jika saya menggambarkan ciri-ciri orang dengan fisiknya yang buruk? Seperti giginya tongos dan kulitnya hitam. Iya, itu ghibah. Walaupun hanya dengan gerakan, walaupun hanya dengan kedipan mata, itu termasuk ghibah. Termasuk yang melawak-melawak itu. Meniru-niru seseorang supaya yang lain tertawa. Itu juga termasuk ghibah. Jadi ghibah enggak harus dengan ucapan. Bisa dengan kedipan mata, bisa dengan isyarat, atau dengan gerakan badan. Saya memiliki sepupu perempuan. Beliau bekerja di perusahaan milik orang tua saya dan tinggal di rumah saya. Saya tertarik ingin menikahinya karena agama dan akhlaknya bagus. Saya berniat ingin langsung menanyai beliau terlebih dahulu sebelum menanyai orang tuanya. Karena saya tidak mau apabila orang tuanya mau dan dia memaksa anaknya. Apakah ini dibolehkan? Sebaiknya jangan kita langsung. Tapi minta tolong ibu kita atau saudara perempuan kita untuk menanyakan, untuk berkomunikasi dengannya. Dan kalau tinggal di rumah kita ini juga harus hati-hati, harus jaga jarak, harus jelas. Ini area yang dia bisa datangi, ini area kita. Karena dalam satu rumah itu gak boleh ada yang bukan mahram. Dan nasihat saya, cepat-cepat nikahi dia supaya tidak terjerumus di dalam dosa. Habis waktu akhir 10 menit. Sepupu bukan mahram dan sepupu bisa dinikahi. Kalau ibunya, jika ibunya misalkan adik dari ibu kita atau adik dari ayah kita, maka itu mahram. Tapi anaknya sepupu itu bukan mahram. Iya. Mengenai satu perkataan yang dapat membuat orang kafir atau berbuat dosa besar, walaupun bercanda. Saya mendapat hadis di kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa umatku yang dipaksakan kepadanya lupa dan bercanda. Hadisnya tidak begitu. Itu orang salah terjemahan atau penanya yang lupa. Hadisnya enggak begitu bunyinya. Hadisnya berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena tiga sebab. Yang pertama al-khata', enggak sengaja. Dia tidak bermaksud melakukannya, enggak sengaja. Yang kedua an-nisyan, lupa. Yang ketiga karena dipaksa. Jadi enggak ada bercanda di situ. Tidak ada bercanda. Iya. Jadi jemaah sekalian, berbuat dosa walaupun bercanda itu juga dosa. Termasuk berbohong. Walaupun enggak serius, hanya pengin buat orang tertawa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum. Celakalah orang yang berdusta demi membuat orang lain tertawa. Itu kan bercanda. Tapi Nabi SAW mengatakan celaka dia. Oleh karena itu, profesi sebagai pelawak itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena banyak tertawa itu membuat orang apa namanya? Keras hatinya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul quluba." Jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Yang kedua, ditambah lagi kebanyakan yang mereka katakan itu dusta. Demi untuk membuat orang tertawa. Dikarenakan lidah tidak bertulang, hingga membuat ayah saya tersinggung marah besar. Jin yang berada di dalam tubuhnya menguasai beliau, hingga meraung dan mencakar seperti macan. Selama kerasukan beliau tidak sadar, dan saat ini beliau sedang sakit. Tulang di dada ada yang patah, karena badan terbentur benda di sekitar saat beliau dikuasai oleh jin beberapa hari lalu. Jin ini berasal dari leluhurnya yang turun-temurun selama 7 turunan kepada setiap anak bungsu dari keluarga ayah saya. Dan kebetulan beliau adalah anak turunan ke-7 dan alhamdulillah anak-anak bungsu turunan ke-8. Pertanyaannya, bagaimana menghilangkan jin tersebut untuk selamanya dari tubuh ayah saya? Apakah cukup bila menggunakan atau mengkonsumsi daun bidara? Dan bagaimana cara rukyah yang sesuai syariat agar jin tersebut tidak tinggal di tubuh ayah saya dan tidak meresahkan keluarga kami lagi? Yang pertama, ayah Anda harus mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan imannya dari segala macam kesyirikan dan kekufuran serta penyimpangan-penyimpangan akidah. Kemudian membersihkan amalannya dari semua kesyirikan, kekufuran dan perbuatan mengada-ada dalam agama. Itu kunci utamanya. Kenapa setan itu kalau lihat Umar cari jalan lain? Subhanallah. Takut ketemu Umar, ketemu saja takut. Apalagi mau menggoda Umar. Apalagi mau mengganggu dan masuk dalam tubuhnya Umar. Umar lewat satu jalan, dia cari jalan lain. Kenapa jemaah sekalian? Apakah karena kekuatan fisiknya? Tidak. Karena kekuatan imannya. Karena kedekatannya dia dengan Allah. Ini yang pertama. Insyaallah otomatis dia pergi. Dia enggak tahan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, dia enggak tahan dekat-dekat dengan kita. Ini yang paling utama. Maka harus menuntut ilmu. Ajak ke majelis ilmu. Iya. Kemudian yang kedua, jaga zikir pagi petang. Dan untuk setiap aktivitas. Dan perlu saya ingatkan, berzikir itu jangan sampai hanya ucapan lisan. Harus kita paham apa arti yang sedang kita baca. Dan ketika membacanya, hati penuh dengan harapan dan tawakal kepada Allah. Baca zikir pagi petang. Di situ terkandung zikir-zikir perlindungan dari gangguan setan. Kemudian, rukyah. Rukyah ayah. Siapa yang merukyah? Anda sendiri bisa. Rukyah itu mudah. Rukyah itu mudah. Gak perlu ada pelatihan rukyah. Belum pernah kita dengar ulama kita mengadakan pelatihan rukyah. Apalagi sampai berjam-jam. Bahkan ada tingkatan, ada levelnya. Rukyah itu mudah sekali. Cukup Anda bacakan ayat-ayat Allah. Kemudian tiupkan kepada ayah. Kalau ada tempat di mana dia mengeluh sakit, pegang di situ, kemudian tiup di situ setelah baca. Apa yang dibaca? Semua ayat Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW ketika merukyah. Dan itu semuanya doa-doa singkat. Silakan lihat di buku doa-doa rukyah, doa-doa Nabi SAW ketika merukyah itu semuanya singkat, enggak panjang-panjang. Ayat apa yang dibaca? Semua ayat Al-Quran, namun ada yang lebih utama. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan seterusnya. Jadi, bacakan Al-Quran, kemudian tiup. Kemudian ingat, rukyah itu hanya usaha kita. Yang menyembuhkan adalah Allah. Lakukan terus. Iya. Barangkali itu sebagai solusinya insyaAllah ta'ala. Tentunya kuncinya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis waktu. Mohon maaf yang belum terjawab, sudah habis waktu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Habibur Rahman, kemudian seluruh panitia dan seluruh jamaah sekalian. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.